Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala المؤلف الشيخ الدكتور العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه ما هي السلفية النقل الثاني penukilan yang kedua dari a'immatus salaf. وقال الإمام محمد بن مسلم الزهري, berkata الإمام Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah, yang lebih sering disebut dengan Al-Imam Az-Zuhri, namanya adalah Muhammad bin Muslim rahimahullah, beliau berkata, kana man madha min ulama'ina yaqulun, yarhamukallah, para ulama kita yang terdahulu mereka berkata, al-i'tisamu bis-sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu itu dicabut dengan cepat. Dan ilmu, yaitu ilmu agama yang dimaksud di sini, dicabut dengan cepat. Dan ini adalah sunnatullah, sebagaimana yang diriwayatkan dari seorang sahabi, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad, sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara langsung dari para hamba, itu dari dada-dada para hamba. Tidak demikian. Yang sudah menghafal langsung dicabut, dihilangkan. Atau ilmu yang tertulis di kitab-kitab langsung diangkat. Tidak demikian. Tapi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ini cara Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu. Itu dengan diwafatkannya para ulama. Fabi'aishil ilmi, lanjutan dari ucapan Al-Imam Az-Zuhri, fabi'aishil ilmi sabatud din wad dunya. Maka dengan hidupnya ilmu, maka akan tercapai sabatud din, kekokohan agama dan dunia. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kulli, kebalikannya, dengan hilangnya ilmu maka hilang pula itu semua, yaitu kekokohan dalam agama hilang, begitu pula kemaslahatan duniawi pun akan hilang pula, sehingga sumber kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat adalah terletak pada ilmu. Kemudian penukilan yang ketiga, waqala al-imam Ibn Hibban rahimahullah fi muqaddimatis sihah, fi muqaddimatis sahih, berkata al-imam Ibn Hibban rahimahullah di dalam muqaddimah as-sahih, inna fi luzumi sunnatihi tamam as-salamah, sesungguhnya di dalam menetapi sunnahnya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamam as-salamah, terdapat kesempurnaan, terdapat sempurnanya keselamatan. Sesungguhnya di dalam menetapi sunnah terdapat keselamatan yang sempurna. Wajima'al karamah, dan padanya pula terdapat terkumpulnya kemuliaan. La tudfa'u surujuha, la tudfa'u surujuha, lenteranya atau sinar dari sunnah itu tidak akan padam. Wala tudhadu hujajuha, dan hujah-hujahnya tidak akan terbantahkan. Maka barang siapa yang menetapi sunnah, dia akan terus berada di atas jalan yang terang benderang, di atas jalan yang bercahaya. Dia tidak akan terjatuh pada kegelapan, baik kegelapan syahwat, syubhat, minal ma'asi, wal bid'ah, wasyirkiyat. Dia akan selamat dari kegelapan kebatilan, yaitu dengan berpegang teguh dengan as-sunnah. Begitu pula barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, menetapi sunnah, dia akan kuat hujah-hujahnya di dalam membantah kebatilan. Man lazimaha usim, barang siapa yang menetapinya, dia akan dijaga. Itu dijaga dari berbagai penyimpangan selama di dunia, dan dijaga dari kecelakaan di akhirat. Wa man khalafaha nadim, barang siapa yang menyelisih sunnah, dia akan menyesal. In hiyal hisnul hasin, karena sunnah itu permisalannya seperti benteng yang amat kokoh. Warruknur rakin alladhi bana fadluhu, dan permisalan yang lain dari sunnah adalah seperti tiang yang sangat kuat, yang bisa dipakai untuk berpegang ketika badai melanda, ketika ada terpaan angin syubhat atau syahwat yang sangat kuat, berpegang dengan tiang yang kokoh, yaitu sunnah. Begitu pula ketika diserang oleh musuh yang berbahaya, maka berlindunglah ke dalam benteng yang kokoh. Itulah permisalan bagi sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka permisalannya dia seperti seorang yang masuk ke dalam benteng yang kokoh, yang akan melindungi dia dari serangan musuh-musuhnya. Dan permisalannya seperti dia berpegang dengan tiang yang amat kuat ketika bencana atau musibah melanda. Alladzi bana fadluhu, yang telah jelas keutamaannya. Wa matuna habluhu, dan talinya kuat. Wa man tamassaka bihi sada, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan menjadi sada, menjadi panutan. Allah akan berikan kekuasaan baginya. Wa man rama khilafahu bada, dan barang siapa yang menginginkan selainnya, menginginkan yang menyelisih sunnah, bada, maka dia akan binasa. Fal muta'alliquna bihi ahlus sa'adati fil ajil, maka orang-orang yang terikat dengannya, terikat dengan sunnah, mereka lah ahlus sa'adah fil ajil, adalah orang-orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia di negeri akhirat nanti. Wal maqbutuna bainal anam fil ajil, dan mereka adalah orang-orang yang diirikan, ya, yang ingin ditiru oleh manusia yang lain di kalangan manusia ketika di dunia. Ini ucapan dari Al-Imam Ibnu Hibban mensifati tentang keutamaan berpegang teguh dengan as-sunnah an-nabawiyah. Penukilan berikutnya, Rabi' waqala al-imam ibnu qudamah rahimahullah, berkata al-imam ibnu qudamah rahimahullah fi dhammil muwaswisin, di dalam kitabnya yang berjudul Dhammul Muwaswisin, Ini judul kitabnya ya, Dzam tercelanya Al-Muwaswisin. Itu orang yang suka memberikan was-was keraguan, yaitu ahlus syubhat. Beliau berkata rahimahullah, wa fittiba'i sunnah barakatu muwafaqati syara. Di sini beliau menyebutkan keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, setidaknya ada 7 hal, 7 perkara yang merupakan keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Yang pertama kata beliau, barakatu muwafaqati syara. Di dalam berpegang teguh dengan sunnah terdapat barokah, mencocoki syariat. Kenapa demikian? Karena diperintahkan di dalam syariat. Berpegang teguh dengan sunnah diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Di antaranya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian, yang Rasulullah ajarkan, tuntunkan kepada kalian, ambillah. Dan apa yang Rasulullah larang, maka berhentilah darinya. Terdapat barokah di dalam mengikuti sunnah karena mencocoki perintah Allah, mencocoki syariat. Keutamaan yang kedua, waridar Rabbi subhanahu wa ta'ala. Dengan menetapi sunnah, mengikuti sunnah, ini menjadi sebab ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak ayat. Yang ketiga, waraf'ud darajat. Dengan mengikuti sunnah, ini menjadi sebab diangkatnya derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Yang keempat, warahatul qalb. Mengikuti sunnah, keutamaannya adalah bisa menjadi sebab ketenangan hati. Yang kelima, wada'atul badan. Dan ketentraman badan. Jadi, ketenangan tidak hanya dirasakan oleh hati. Bahkan badan pun akan merasakan ketentraman, kenyamanan di dalam mengikuti as-sunnah. Yang keenam, watarghimus syaitan. Dengan mengikuti sunnah menjadi sebab ya, marahnya syaitan. Dan ini disyariatkan. Membuat marah syaitan itu adalah perkara yang disyariatkan. Yang ketujuh, wasulukus siratil mustaqim. Menempuh jalan yang lurus. As-siratul mustaqim. Ini keutamaan yang ketujuh. Ya. Nah, sangat banyak keutamaan sunnah. Yang dengan kita mengetahui hal ini, semoga kita semakin termotivasi untuk istiqamah di dalam ittiba'us sunnah. Yang kelima, al-khamis. Wa qala al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berkata al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, aqrabul wasaili ilallah. Wasail. Sebab yang bisa, sebab terdekat yang bisa mengantarkan kepada Allah. Beliau di sini sebutkan 3 hal. Beliau menyebutkan 3 hal, perkara atau amalan yang paling cepat untuk mengantarkan kepada Allah. Yang paling dekat, wasilah, perantara yang paling pendek, paling dekat untuk menuju Allah. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, dihadapkan atau diberikan pilihan beberapa alternatif jalur. Ada jalur A, jalur B, jalur C, jalur D. Kira-kira yang kita pilih jalur yang mana? Yang paling cepat, paling singkat, atau yang paling jauh dan paling lama? Tentunya kalau orang berakal memilih jalur atau jalan yang paling singkat, paling pendek, paling cepat. Ya, jalur alternatif yang paling cepat mengantarkan pada tujuan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan wasail, perantara, jalan yang paling dekat untuk mengantarkan kepada Allah. Yang pertama, mulazamatus sunnah wal wuqufu ma'aha fil zahiri wal batin. Jalan yang paling cepat, paling pendek untuk mengantarkan kepada Allah adalah mulazamatus sunnah, menetapi sunnah. Itu sunnah Rasul. Dan wukuf ma'aha, senantiasa berdiri dengan sunnah, yaitu berpegang dengan sunnah pada segala kondisi, fil zahir wal batin, baik secara zahir maupun secara batin. Tidak hanya penampilan luar yang kita perhatikan, tidak hanya pakaian, tidak hanya jenggot, ya, tidak hanya kolan suah, itu penampilan sunnah secara zahir. Tapi yang tidak kalah penting dari itu adalah menetapi sunnah secara batin. Ya, akidah kita juga harus sesuai dengan sunnah, keyakinan kita sesuai dengan sunnah, manhaj kita, cara kita, ya, berakidah, cara kita bermanhaj, bagaimana kita menyingkapi ahlul bid'ah, sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Ini harus menetapi sunnah, baik secara zahir, penampilan yang zahir maupun secara batin, pemahaman, pemikiran dan akidah serta pemahaman manhaj. Yang kedua, wadawamul iftiqari ilallah. Ini wasilah yang paling mendekatkan kepada Allah adalah senantiasa merasa butuh kepada Allah. Seorang hamba yang merasakan dirinya fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan kekuatan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Segala apa yang dia miliki hanya dari Allah. Maka dia senantiasa merasa butuh kepada Allah. Hamba yang merasa butuh kepada Allah, dia akan dekat kepada Allah. Ya. Sebaliknya, hamba yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, ya, baik dengan ilmunya, hartanya, kedudukannya, jabatannya, kepandaiannya, kecerdasannya, dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka dia tidak merasa butuh kepada Allah. Maka yang seperti ini adalah kondisi yang berbahaya, yang akan memutus seorang hamba dari Allah. Sehingga hendaknya kita senantiasa merasa butuh kepada Allah. Inilah makna dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni minal masakin. Ya, ini di antara tafsir, makna ini di antara tafsir yang dijelaskan para ulama tentang doanya Rasul. Allahumma ij'alni minal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang miskin. Ya, miskin yang dimaksud di sini adalah seorang hamba yang senantiasa butuh kepada Allah. Tidak sombong di hadapan Allah. Tidak merasa butuh dengan pertolongan, penjagaan, karunia dari Allah. Ya, ini hamba yang tercela, yang terjauhkan dari Allah. Oleh karena itu Rasulullah meminta untuk senantiasa digolongkan ke dalam kondisi atau jenis hamba-hamba yang senantiasa merasa butuh kepada Allah. Allahumma ij'alni minal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang miskin yang senantiasa merasa butuh kepadamu. Ya. Yang ketiga, wa iradatu wajhihi wahdahu bil aqwali wal af'al, dan senantiasa mengharapkan wajah Allah satu-satunya di dalam ucapan maupun perbuatannya. Ini tiga hal yang dengannya seorang bisa sampai kepada Allah dengan jalan yang tercepat dan terpendek. Ya. وَمَا وَصَلَ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ, kata Al-Imam Al-Qayyim, tidaklah seorang bisa sampai kepada Allah kecuali melalui tiga jalan ini, tiga wasilah ini. وَمَنْ قَطَعَ عَنْهَا أَحَدٌ, di sini tertulis anha, ya, setelah ana cek di kitab aslinya yaitu Al-Fawaid tertulis anhu. Dan ini lebih tepat. Waman qata'a anhu. Ay waman qata'a anillah. Tidaklah seorang terputus dari Allah. Ya, jadi domir ha' di situ kembalinya rajik kepada lafzul jalalah. Waman qata'a anhu. Kalau di sini tertulis dengan ha'. Ya, mu'annas. Yang betul dengan mudhakkar. Waman qata'a anhu ahadun. Tidaklah seorang hamba terputus dari Allah. Illa bin qita'ihi anha au an ahadiha, kecuali karena dia telah terputus dari salah satu dari terputus dari tiga hal ini atau salah satunya. As-sadis, yang keenam, wa qala al-imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah fi kitabih fadli ilmil ilmi salafi ala ilmil khalaf, berkata al-imam Ibnu Rajab al-Hanbali di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, beliau berkata rahimahullah, fa'afdalul ulum, ilmu yang paling utama. Beliau sebutkan ilmu-ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Yang pertama, fi tafsiril Quran. Ilmu tentang tafsir Al-Quran. Nah, kita juga belum pernah belajar ini. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat ya, kita membuka pelajaran tentang tafsir Al-Quran. Ya, sebelum masuk ke tafsir Al-Quran, mungkin membahas tentang tafsir As-Sa'di atau yang lain, kita perlu mempelajari usul tafsir. Ya, prinsip-prinsip di dalam mempelajari ilmu tafsir. Belum pernah kan ada daras ya tentang ilmu tafsir. Mungkin setelah selesainya kitab ini, ya, kita akan membahas tentang kitab tafsir. Fi tafsir Al-Quran. Tentang tafsir Al-Quran. Baik usulnya, usul tafsir, kaidah-kaidahnya, dan yang terkait dengannya. Wa ma'anil hadith. Yang kedua tentang makna-makna hadith. Syarah hadith. Ya. Penjelasan tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam hadith. Yang ketiga, wal kalami fil halali wal haram. Pembahasan tentang halal dan haram. Ma kana ma'thuran, yang keempat, ma kana ma'thuran 'anil sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Yaitu ilmu tentang riwayat yang diambil dari para sahabat dan para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in ila ayyantahiya ila zamani a'immatil Islam, sampai berakhir pada zaman imam-imam Islam al-masyhurin yang terkenal, al-muqtada bihim, yang diikuti, yang diteladani, alladzina sammainahum fi ma sabaq, yaitu para ulama, para imam yang telah kita sebutkan sebelumnya. Qala rahimahullah, fadabtu ma ruya anhum fi dhalika afdalul ulumi ma'a tafahumihi, dan memeriksa, memastikan kebenaran tentang apa yang diriwayatkan dari mereka, yaitu dari salaf, dari Rasulullah, dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, memastikan kebenaran yang diriwayatkan dari mereka, fi afdalil ulum ma'a tafahumihi. Ya, fi dhalika afdalul ulum, memastikan kebenaran periwayatan dari salaf, itu juga termasuk ilmu yang paling utama. Meriwayatkan hadis atau riwayat harus disertai dengan ilmu tentang benarnya cara membaca riwayat tersebut. Jangan sampai keliru bacanya. Harokatnya fathah dibaca kasroh. Yang bisa merubah arti, bisa merubah makna. Ini juga harus dipelajari cara membacanya dengan benar. Disertai dengan ma'atafahumihi, dengan upaya untuk memahaminya, wa ta'aqqulihi, dan untuk memahami maknanya, wa tafaqquh fihi, dan mendalami isi kandungannya, wa ma hadatha ba'dahum minat tawassu'i la khaira fi kathirin minhu, dan perkara-perkara yang datang setelah mereka, setelah kaum salaf, berupa sikap tawassu', ya, terlalu berdalam-dalam di dalam membahas suatu permasalahan, terlalu panjang lebar, ini tidak ada kebaikan di mayoritasnya. Ini ucapan Ibnu Rajab. Oleh karena itu kita dapati ucapan-ucapan salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ringkas, singkat dan padat. Ini keutamaan ilmu salaf. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya khalaf itu lebih banyak atau lebih luas ilmunya dibandingkan salaf. Buktinya apa? Kitab-kitab yang dikarang oleh khalaf, oleh para manusia di zaman-zaman terakhir ini lebih banyak, berjilid-jilid, ya, puluhan jilid. Adapun yang diriwayatkan dari salaf, sedikit. Ucapan Abu Bakar Siddiq misalnya, sedikit dibandingkan karya-karya, ya, generasi yang setelahnya, 30 jilid atau bahkan lebih. Bukan berarti kemudian ilmunya Abu Bakar Siddiq lebih sedikit, ya, tidak demikian. Ya. Justru di dalam hal itu terdapat apa? Keutamaan salaf. Mereka karena kedalaman ilmunya mengungkapkan ilmu dengan ibarah yang singkat dan padat. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, tidak ada kebaikan pada sikap at-tawassu' terlalu berpanjang lebar di dalam membahas suatu permasalahan. Kebanyakannya tidak ada kebaikan padanya. Illa ayyakuna syarhan likalamin yata'allaku bikalamihim. Kecuali dalam rangka untuk mensyarah, untuk menjelaskan ucapan yang terkait dengan ucapan salaf. Ya, kecuali dalam rangka itu. Untuk mensyarah ucapan salaf disebutkan penjelasannya. Kalimat ini maknanya demikian, demikian, demikian. Ya. Fawaid yang dikandung di dalam ucapan salaf disebutkan rincian fawaidnya. Maka yang seperti ini adalah kebaikan. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktsaruhu batilun aw la manfa'ata fi. Adapun yang menyelisihi ucapan salaf, maka kebanyakannya adalah batil dan tidak ada manfaat padanya. Ini terutama yang dimaksud beliau adalah orang-orang mutafalsifah, orang-orang yang berdalam-dalam dalam ilmu falsafat atau ilmu kalam. Ya, mereka banyak menulis kitab-kitab. Yang seperti ini adalah berisi kebatilan karena bertentangan dengan ya, apa yang diriwayatkan dari kaum salaf. Fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi aujazi lafdhin wa akhsari ibaratin. Tidaklah ada pada ucapan orang setelah salaf dari kebenaran kecuali kebenaran itu juga ada pada ucapan mereka, itu ucapan salaf, dengan ibarat atau dengan lafaz yang lebih ringkas dan ibarat yang lebih singkat, ya, sehingga segala kebenaran yang ada atau disebutkan oleh para ulama di zaman-zaman terakhir itu sudah disebutkan oleh kaum salaf, tapi dengan lafaz yang lebih ringkas, dengan ibarat yang lebih padat, lebih singkat. Wala yujadu fi kalami man ba'dahum min batilin illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahu liman tafahamahu wa ta'ammalahu. Dan tidaklah ada ucapan dari orang-orang setelah salaf, setelah generasi salaf yang berupa kebatilan, kecuali telah ada di dalam ucapan salaf apa yang menjelaskan tentang kebatilan tersebut. Bagi barang siapa yang memahaminya dan berusaha untuk mencermatinya. وَيُوْجَدُ فِي كَلَامِهِمْ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدِيعَةِ وَالْمَآخِذْ الدَّقِيقَةِ مَا لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُمْ وَلَا يُلَمُّ بِهِ atau وَلَا يُلِمُّ بِهِ. Dan tidaklah, dan terdapat di dalam ucapan kaum salaf dari makna-makna yang sangat indah. Dan ma'akhid, ma'akhid jamak dari ma'khad. Ma'khad bisa bermakna manhaj atau maslak. Di dalam ucapan kaum salaf terdapat makna-makna yang sangat indah. Dan terdapat pedoman, metode yang terperinci. Yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang setelah mereka dan tidak bisa mengilmuinya. Ya. Artinya, di sini terdapat apa? Terdapat hasungan untuk kita kembali merujuk kepada kaum salaf. Karena pada ucapan-ucapan mereka terdapat bimbingan yang terperinci di dalam permasalahan agama ini. فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ الْعِلْمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فَاتَهُ ذَلِكَ الْخَيْرِ كُلُّهُ. Barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan-ucapan salaf, maka dia akan terluput dari kebaikan. Maka dia akan ya, terluput dari kebaikan seluruhnya. Ma'a ma yaqau fi katsirin minal batili mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum. Bersamaan dengan itu terjatuh pada banyak dari kebatilan karena mengikuti orang-orang yang datang setelah kaum salaf. Beliau melanjutkan, wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihihi wa saqimihi. Dan orang-orang yang ingin untuk mengumpulkan ucapan-ucapan mereka, kaum salaf, butuh untuk mengetahui riwayat yang sahih dari riwayat yang dhaif. Ini penting, ya. Jadi tidak hanya mengumpulkan ucapan salaf, tapi harus memilah, menyeleksi mana riwayat yang sahih yang bisa diambil, bisa dipakai, dan mana riwayat yang tidak sahih. Wadzalika bima'rifatil jarh wat ta'dil wal 'ilal. Bagaimana cara mengetahui riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif? Itu semua bisa diketahui dengan mengilmui tentang jarh wat ta'dil, ilmu jarh wat ta'dil wal 'ilal. Ilmu tentang cacatnya, ya, cacatnya riwayat-riwayat. Faman lam ya'rif dzalika fahuwa ghairu wasiqin bima yanquluhu min dzalik. Dan barang siapa yang tidak mengetahui hal itu, tidak mengetahui ilmu riwayat, tidak mengetahui ilmu mustalahul hadis, tidak mengetahui ilmu rijal, jarh wa ta'dil, maka dia tidak akan yakin. Tidak memiliki keyakinan pada apa yang dia nukilkan dari riwayat salaf. Ini juga kita belum ada pelajaran tentang ilmu riwayat. Mudah-mudahan mungkin setelah ini kita akan mempelajari ilmu tentang mustalahul hadis, ya, dari tingkat yang dasar, mandhumah bayquniyah, atau yang lain. Karena penting untuk memahami istilah-istilah di dalam ilmu riwayat. Qala rahimahullah, wa yaltabisu alaihi haqquhu bibatilihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui tentang ilmu riwayat, akan tersamar baginya yang hak dan yang batil dari riwayat tersebut. Wa fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami aimatis salaf al-muqtada bihim. Di zaman kita, ini di zaman hidupnya siapa? Ibnu Rajab. Terlebih lagi di zaman kita sekarang, ya. Di zaman kita harus, ya, sangat mendesak untuk ditulisnya ucapan-ucapan para aimatus salaf yang diikuti. Ila zamani Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid. Sampai pada zamannya Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini nama para ulama salaf yang dijadikan panutan. Waliyakunil insanu ala hadarin mimma hadatha ba'dahum. Dan hendaknya seorang hamba itu bersikap waspada, berhati-hati dari setiap perkara yang diada-adakan setelah mereka, setelah zaman salaf. Fa innahu hadatha ba'dahum hawadithu katsiratun. Karena sungguhnya setelah zaman salaf itu terjadi banyak peristiwa, ya, ritual ibadah, tata cara beragama yang diada-adakan. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Maka di sini kemudian muallif akan menutup kitab ini dengan doa. Kita baca doa beliau. Fallaha as'alu bi asma'il husna. Maka hanya kepada Allah lah saya meminta, biasma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wasifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini disyariatkan untuk kita ketika berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini diantara bukti bahwasanya ahlus sunnah bertawassul juga. Salafiyun, ya, membenarkan adanya tawassul, tapi tawassul yang syar'i. Di antara bentuk tawassul syar'i apa? Tawassul dengan nama-nama Allah. Karena ini diperintahkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki maha-maha, Allah memiliki nama-nama yang maha indah, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Begitu pula berdoa dengan sifat-sifat Allah, ya, bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ay waffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu. Agar Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya pada perkara yang Dia cintai dan Dia ridai. Wa ayyaj'alana mubarakin aynama kunna. Dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa diberkahi dimanapun kita berada. Wa ayyuthabbitana 'alal Islam wa sunnah. Dan semoga Allah mengokohkan kita semuanya di atas Islam dan sunnah. Wa yaqbidana ilaihi ghair maftunin. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan tidak terfitnah. Ya, ghair maftunin, dalam keadaan tidak tertimpa fitnah yang menyesatkan. Wa ayyul hiqana bi'ibadihi salihin. Dan semoga Allah menggabungkan kita bersama hamba-hambanya yang soleh. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha baik, maha mulia. Sami'un mujib. Maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dari Allah dan salam serta barakah senantiasa tercurah kepada Rasulullah dan kepada keluarganya serta para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada setiap yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihadza intahaina min qira'ati hadzal kitab. Maka dengan ini kita selesai dari membaca kitab ini, wa dirasatihi, dan mempelajarinya. Fa nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil 'ula ay yaj'alahu nafi'an lana wa ay yaj'alahu sababan listiqamatina 'alal haqq wa 'alas sunnah hatta al mamat. Semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan menjadikannya sebab untuk keistiqamahan kita di atas al-haq, di atas sunnah, hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar. Mungkin setelah ini, ulalam, kita akan musyawarahkan apa materi atau kitab yang akan kita bahas selanjutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.